بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، perhatikan ya ikhwah, kita kembali kepada sebagian paragraf yang kemarin belum dibaca dengan sempurna. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah ta'ala fi qawlihi umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ma'lumun annal murada bihadha ahlu ibadatil awsan duna ahlul kitab, li'annahum yaqulun la ilaha illallah thumma yuqataluna wa la yurfa'u anhumus saifu. Yani umirtu an uqatilan nas hatta yaqul la ilaha illallah, ila akhiril hadis. Atau hadis yang sebelumnya yang kita baca, man qala la ilaha illallah dan semisalnya, berkata beliau Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan sabda Nabi ini, hatta yaqulu la ilaha illallah, adalah yang diinginkan adalah ahlul kitab, ahlu ibadatul awsan, mereka-mereka yang mengibadai berhala, bukan ahlul kitab, seperti Buddha, Hindu, dan yang semisalnya. Jadi kalau mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti mereka masuk Islam, maka hentikan peperangan atas mereka. Adapun ahlul kitab, walaupun mereka mengucapkan kalimat tersebut, kalau tidak mau mengiltizam dengan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tetap diperangi. Maka dikatakan summa yuqataluna wa la yurfa'u anhumus saif. Wala yurfa'u anhumus saifu, dan tidak diangkat dari mereka pedang, yakni peperangan tidak dihentikan, tidak ada gentatan. Walaupun mereka ahlul kitab mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena harus dipenuhi tentang syarat-syaratnya, diantaranya adalah iltizam dengan syariat al-Islam. Wa qala al-qadiyat ikhtisas ismatil mal wa nafs biman qala la ilaha illallah ta'birun anil ijaba ilal iman. Terkhususkan terjaganya harta dan jiwa bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini adalah suatu ungkapan tentang sambutan dari orang tersebut menerima keimanan. Yani beriman dengan syariat Islam. Maka apabila ada kafir dari kalangan wasniyin, penyembah berhala asli, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia beriman. Tapi kalau dia ahlul kitab, tidak cukup dengan ucapan tersebut, tapi perlu ditambah dengan iltizam, dengan pembuktian taat kepada syariat Islam seperti Nasara dan Yahud. Ini diinginkan. Wa anal murad bidzalika musyrikul Arab. Yang dimaksud dengan mereka terjaga harta dan jiwanya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah musyrikul Arab, bukan ahlul kitab. Orang-orang Arab yang musyrik, penyembah berhala asli, dan disebut dengan ahlul awsan. Wa amma ghairuhum, adapun selain mereka ahlul awsan, selain penyembah berhala seperti Buddha, Hindu dan semisalnya, dari orang-orang yang mengikrarkan dengan tauhid dengan kalimat la ilaha illallah, tidak cukup dengan ikrar tadi untuk dijaga harta dan darahnya dengan ucapan la ilaha illallah. Kenapa? Karena itkana yakuluha fi kufrihi. Karena dia dulu mengucapkan kalimat tersebut masih dalam keadaan kufur, juga mengucapkannya seperti ahlul kitab. Al-Yahud mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkannya, tidak dijaga hartanya, tidak dijaga jiwanya, tidak dijaga dengan penjagaan Islam, kalau tidak menambah dengan iltizam dengan syariat al-Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti kan, karena Yahud juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi sambungannya apa? Wa Musa Rasulullah. Kamu bilang wa Muhammad dan Rasulullah. Walaupun mereka mengucapkan atau meyakin dalam hatinya, dalam hati mereka, tapi enggak mau mengucapkannya. Mengakui Nabi, sebagian mereka mengakui bahwasanya Muhammad adalah Nabi. Sebagaimana ada dari kalangan Yahud tanya kepada Nabi dalam Sunan Tirmidzi tentang beberapa perkara diuji, telah disebutkan semuanya, maka dia membenarkan bahwasanya engkau Nabi. Kata Nabi, kenapa engkau tidak mengikuti aku? Takut akan dibunuh oleh Yahud. Nah, ini pengakuan tadi, kalau enggak mau iltizam, enggak mau mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak berguna dengan kalimat la ilaha illallah. Maka dikatakan fala yuktafa bi ismatihi bi qauli la ilaha illallah. Kenapa? Karena ini adalah jumlah ta'liliyah. Karena alasannya, orang yang mengikrarkan dengan kalimat la ilallah, dia mengucapkannya ketika dia dalam keadaan kufur, yakni ketika dalam keadaan beragama Yahudiyah. Mohon di sini. Maka maksud tadi, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu min dima'ahum wa amwalahum. Ini adalah bagi selain ahlul kitab, tapi bagi musyrikin, musyrikin asli seperti Yahud, Buddha dan yang semisalnya, penyembah berhala asli, bukan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab, mereka mengucapkan, belum berarti kemudian berhenti untuk diperangi. Selama mereka tidak mau beriltizam dengan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nawawi la budda ma hadza min al imani bi jam'i ma jaa bihi ar rasul sallallahu alaihi wasallam kama jaa fi riwayah wa yu'minu bi wa bi ma ji'tu bihi. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, la budda ma hadza, harus bersamaan dengan ini. Ini apa? Perkataan la ilaha illallah. Harus adanya apa? Tambahan keimanan, berupa keimanan dengan seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana datang dalam riwayat, dan mereka beriman dengan aku dan beriman dengan apa yang aku datang dengannya berupa syariat al-Islam. Jadi ini penting sebagaimana yang dijelaskan dalam perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Halaman yang sekarang ini kita baca, perhatikan. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah taala lamma su'ila an qitali tattar, tatkala beliau ditanya tentang memerangi, qital itu memerangi bukan membunuh. Kalau qital memerangi, kalau qatl membunuh. Memerangi enggak harus membunuh. Enggak harus dapat kurban pembunuhan tapi diperangi. Ketika ditanya tentang memerangi kufar, memerangi Tatar. Siapa Tatar? Ya ini mereka dulu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mereka Tatar dulu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kenapa kok diperangi? Kan tapi mereka dulu akhlatu atau khallatu baina hukmil wad'i wa hukmil islam. Mencampur aduk antara hukum wad'i. Hukum buatan manusia dan hukum Islam dicampur aduk. Pernikahan dengan cara Islam. Juga ada pernikahan dengan cara non-Islam. Ada hukum Islam dalam perkara tertentu. Ada hukum Islam dalam dan hukum selain Islam dalam perkara yang lain. Namanya apa? Mencampur aduk. Seperti hukum-hukum yang sekarang ini banyak di negara-negaranya kaum muslimin. Itu namanya hukum campur aduk. Yang dari negeri kita ini juga namanya hukum campur, campur aduk. Hukum seperti membunuh tidak harus dibunuh. Tapi hukum pernikahan Islam dengan cara Islam. Hukum sebagian mewaris dengan cara Islam, sebagian nanti tidak. Itu namanya campur aduk. Hukum perzinaan tidak dengan cara Islam. Dan yang lainnya. Hukum kemurtadan bukan dengan cara Islam. Ini namanya hukum yang dicampur aduk antara Islam dengan hukum yang lain. Itu namanya takhlid. Seperti keadaannya Tatar yang dulu diperangi. Faqala, maka beliau menjawab atas pertanyaan tersebut tentang memerangi Tatar dulu. Jawabannya kullu ta'ifatin mumtani'atin anil tizami syara'il Islam dahirati min haula'il qawmi au ghairihim fa'innau yajibu qitaluhum hatta yaltazimu syara'i'ahu. Tengok di sini. Maka seluruh ta'ifah, seluruh kelompok yang mumtani'ah, yang dia apa? Enggan dari iltizam komitmen dengan syariat Islam, syarat-syarat yang zahir. Dari mereka-mereka kaum seperti Tatar dan yang semisalnya dan yang lainnya, maka wajib mereka itu diperangi sampai mereka itu beriltizam komitmen menjalankan syariat Islam. Diperangi. Wa in kanu ma dzalika natikina bi syahadataini. Tengok. Dan sekalipun mereka dulu dalam kondisi mengucapkan dengan dua kalimat syahadah. Ini perkataannya Syekhul Islam, tolong diperhatikan baik-baik. Wa multazimina ba'da syara'i, walaupun mereka mengucapkan kalimat dua syahadah dan juga iltizam dengan sebagian syariat Islam. Kenapa mau diperangi? Karena tidak mau iltizam dengan syariat seluruhnya. Kama qatal Abu Bakr wa sahabatu radhiyallahu anhum mani'iz zakat, bagaimana Abu Bakar dan para sahabat dulu memerangi orang-orang yang menghalangi menunaikan zakat, tidak mau menunaikan zakat. Mereka salat, mereka puasa, tapi enggak mau membayar zakat. Mereka juga mau berziat tapi enggak mau zakat, diperangi. Berarti syariat Islam dilakukan oleh sebagian mereka, sebagian yang lain maunya tidak dilaksanakan. Wa ala hadza ittafaqa al-fuqaha ba'dahum, di atas sikap seperti ini yang telah dijalani oleh Abu Bakar dengan para sahabat memerangi kelompok yang tidak mau iltizam dengan syariat Islam, ini telah disepakati oleh para fuqaha setelah mereka. Hum siapa hum? Para sahabat. Kemudian beliau melanjutkan, qala fa ayyuma ta'ifatin imtana'at an ba'di salawat al-mafruḍat aw siyam aw al-hajj aw aniltizami tahrimi dima awil amwal awil khamr awil maisir aw nikahi dawatil maharim aw aniltizami jihadil kuffar aw gari dalika min iltizamin wasibatid din wa muharramati allati la udra li ahadin fi juhutiha aw tarkiha allati yakfurul wahid fi juhutiha fa inna taifata al mumtani'ata tuqatalu alaiha wa in kanat muqirratan biha. Ini kalimat yang sangat penting, diperhatikan baik-baik biar enggak salah bersikap atas suatu kelompok yang enggan untuk mematuhi syariat Islam atau menjalankan sebagiannya, sebagian yang lain ditolak. Beliau mengatakan fa ayyuma ta'ifatin, kelompok mana saja atau kelompok apa saja, ya kan, yang enggan dari sebagian sholat-sholat yang fardu, enggan menunaikan puasa, enggan menunaikan haji, atau enggan dari iltizam komitmen dalam mengharamkan darah. Artinya ada kelompok yang memang ugal-ugalan, darahnya kaum muslimin tidak dijaga, bahkan diperangi semau-maunya semena-mena, atau enggan untuk iltizam dengan apa? Dengan mengharamkan au al-tizam tahrimil amwal, dalam arti mau-maunya merampok semau-maunya, atau enggak mau iltizam dengan apa? Mengharamkan khamr, atau enggak mau iltizam dengan apa? Dengan berhenti dari perjudian atau menikahi dawatil maharim, menikahi mantan bapaknya, taruhlah namanya dari maharim, mantan istri bapaknya dinikahi, termasuk apa? Menikahi dawatil maharim. Ada kelompok yang melakukan hal tersebut. Atau enggak mau iltizam dengan jihad terhadap kufar. Seperti pemahaman demokrasi, enggak ada jihad terhadap kufar. Enggak ada. Pemahaman demokrasi itu adalah membendung, membasmi, membatalkan jihad terhadap kufar. Enggak ada lagi namanya jihad terhadap kufar. Mana ada pemahaman demokrasi adanya jihad terhadap kufar? Enggak ada. Hapus dengan pemahaman demokrasi. Agar dalil kami iltizami wajibat tidak tahu. Dari selain itu perkara-perkara yang lain yang enggak mau iltizam dengan wajibat perkara-perkara wajib dalam perkara agama dan perkara-perkara yang diharamkan dalam agama, yang tidak ada udzur bagi seorang pun dalam mengingkarinya atau meninggalkannya, yang kadang pelakunya satu saja dikafirkan jika dia mengingkari. Maka itu baina taifata mumtani'ah, satu saja kalau mengingkari maka dikafirkan. Maka beberapa kelompok, ada kelompok yang enggan atas itu semuanya, tuqatalu 'alaiha, maka harus diperangi atas enggannya tersebut. Wa in kanat muqirran, sekalipun kelompok tadi berikrar dengan kewajiban-kewajiban syar'i, kewajiban-kewajiban agama, tapi enggak mau menjalankannya. Imtina, enggan, tapi walaupun mengakui ikrarnya ada, enggak mau iltizam, enggak mau paham menjalankannya. Wa dha mimma la a'lamu fi khilafan bainal ulama, ini perkara mimma dari penonton masuk perkara yang aku enggak mengetahui dalamnya ada khilaf di antara para ulama. Maknanya ada ide jemaah sepakat. Perangi. Qala wa ulai indal muhaqqiqin laisu bimanzilatil bughat. Berkata beliau, mereka-mereka itu indah ahli tahqiq, menurut para ahli tahqiq, ulama-ulama yang memiliki kemampuan dalam suatu penentuan suatu permasalahan mana yang rasih dan mana yang marjuh, namanya muhaqqiq. Mereka bukan termasuk kedudukannya orang-orang yang bagi. Nah, orang-orang yang bagi, orang-orang yang apa? Yang? Orang-orang yang paham memberontak dari daulah Islamiyah. Bahkan mereka orang-orang yang keluar daripada Islam. Ini ikhwah. Maka kalau itu perhatikan. Suatu kelompok walaupun skalanya besar seperti kekuatan negara tarulah, enggak mau iltizam dengan syariat Islam. Walaupun mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini juga hukumnya diperangi. Hukumnya ikhwah, perhatikan. Pelaksanaan pemerangan bukan sembarang asal ya, membawa arit, membawa sabit, membawa palu. Ya. Sebagian orang datang ke tempat-tempat tertentu, bom sana, ngebom sana semau-maunya, bukan itu caranya. Tapi dijelaskan oleh para ulama, ya dan dari Ibn Baz, adanya kekuatan yang mengimbangi. Yahulah yang memiliki kekuatan yang mencukupi, bukan sembarang orang. Kalau mereka tetap melawan, maka dikatakan kufar, dikafirkan. Kata beliau, saya bilang dalam kitabnya yang telah kita pelajari, apa? Subulus Salam, Sarah Nawakidil Islam. Lihat ke sana lagi, entah halaman berapa, sudah lupa. Sudah kita lewati dulu. Ini diantaranya. Maka dengan ini kita jelas bahkan bahwasanya bukan cukup dengan mengucapkan kalimat syahadataini terhenti diperangi, tapi harus ada kuyut-kuyutnya, syarat-syaratnya, hal-hal yang harus dipenuhi untuk perkara tadi bisa bermanfaat. Ini kalimat tadi bisa bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Maka tadi dikatakan kullu ta'ifatin mumtani'atin an itil jami syara'il Islam dhahirah. Seperti Tatar yang ditanyakan permasalahannya, dulu mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mereka dulu mencampur aduk antara hukum buatan manusia dan antara hukum Islam, diperangi. Tapi bukan sembarang orang. Di satu dua orang, ya kan? Semau-maunya katanya bom syahid dan semisalnya, ya kan, di negeri kita ini sering kita dengar ada orang bawa sabit ngamuk ke yang diincar adalah ke pihak kepolisian dan semisalnya. Nah, ini awur-awuran awur-awuran. Yang penting jalan semau-maunya. Baik, perhatikan. Qaul wa hisabu 'ala Allah. Ini hisabu 'ala Allah, yakni ai Allahu tabaraka wa ta'ala walladhi yatawalla hisabal ladhi yashhadu bi lisanihi bi hadhihi syahadah. Ini orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya kan? Katakan di sini dan kufur dengan apa yang diibadah dari selain Allah, maka harta dan darahnya dijaga dengan penjagaan Islam. Wa hisabu 'ala Allah. Apa makna hisabu 'ala Allah? Allah tabaraka wa ta'ala, dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang yatawalla, penyatawalla. Langsung menangani hisabnya. Yang mengurusi hisabnya, perhitungan orang yang mengucapkan persaksian dengan lisannya dengan persaksian la ilaha illallah tadi. Bagaimana hisabnya? Fa in kana shadiqan jazahu bijannatin na'im. Jazahu bijannatin na'im. Maka apabila memang yang mengucapkan adalah jujur dari lubuk hatinya, jujur dengan tuntutan-tuntutan kalimat ini, maka Allah membalasnya dengan jannatin na'im, surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa in kana munafiqan, jika mengucapkannya dengan nifaq saja, azabahu al-azab al-alim, Allah menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Itu di akhirat. Wa amma fid dunya fal hukmu 'ala dharar, ataupun di dunia bagi yang mengucapkan kalimat tersebut, ya kan, maka hukumnya sesuai dengan zahir. Buddha, ya apa, Buddha Hindu mengucapkan kalimat tadi, maka langsung dihentikan dari peperangan jika ketika ada perang berkobar. Nah, itu. Ya kan? Itu namanya berhukum ala zahir. Kalau mereka dalam wilayah Islam mengucapkannya tapi dalam hatinya membohongkan, itu hukum ala zahir. Dia mengucapkannya, dia ikut sholat, ikut bayar zakat, tapi dalam hatinya mendustakan, ini namanya apa? Nifaq. Maka secara zahir di dunia dia terjaga dengan penjagaan Islam karena dia telah memenuhi secara zahir hukum Islam. Faman ata bitauhid walam ya'ti bima yunafi dairan waltazama syari'al Islam wajaba al-kaffu anhu, maka barang siapa yang datang dengan membawa tauhid, yang kalimat la ilaha illallah, dan tidak mendatangkan dengan apa yang bisa membatalkan tauhid secara zahir, dan dia beriltizam dengan syariat Islam, waktu salat datang ke masjid, ada panggilan ziat ikut, zakat ditunaikan, walaupun hatinya mendustakan, wajib dihentikan darinya, ditahan darinya, peperangan gak boleh dibunuh. Karena hukum Allah ala zahir, sesuai dengan zahirnya yang nampak. Berkata sahabat Rahman bin Hasan, kultu wa afadal haditha annal insana qad yakulu la ilaha illallah wa la yakfur bima. Apa? Yu'baduna min dunillahi falam ya'ti bima ya'simu dama wa ma lahu kamadal ala dalika alayatul muhkamat wal ahadith. Hadis yang telah kita baca memberikan faedah. Apa faedahnya? Bahwasanya seorang insan kadang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qad yaqul, maknanya kadang. Litaklil. Kadang sedang fi'il mudhari di sini maknanya kadang. Seorang insan kadang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia tidak mengkufuri dengan apa yang diibadai dari selain Allah Ta'ala. Maka orang tersebut tidak telah melakukan, tidak datang dengan membawa yang bisa menjaga darah dan hartanya. Maka kalau itu saya tengok syaratnya adalah kufur dengan apa saja yang diibadah dari selain Allah. Di antaranya adalah kufur dengan tagut. Dan tagut ini harus dikenal untuk dikufuri. Di antaranya adalah tagut adalah demokrasi, itu tagut. Intikhabat tagut, organisasi yang menjaga manusia dari iltizam dengan syariat, dihalang-halangi juga tagut. Thariqah taghutiyah banyak sekali seperti thariqah sufiyah. Thariqah taghutiyah yang dikufuri. Orang yang menyuarakan, mengkampanyekan demokrasi juga taghut. Dan ini betapa banyak. Ya kan? Para orang-orang yang berkampanye dengan demokrasi betapa banyak. Kalau dihitung berapa juta kira-kira di Indonesia? Wah, juta-juta manusia. Itu termasuk para tawagit. Nah, berarti kan? Ini dikufuri. Kalau enggak, maka perlu dipertanyakan tentang makna persaksian kalimat la ilaha yang ada pada lisannya. Maka itu dikatakan di sini. Jadi barang siapa yang berkata kalimat la ilaha illallah dan tidak kufur dengan apa yang diibadahkan Allah, maka dia tidak datang dengan membawa sesuatu yang bisa menjaga darah dan hartanya. Sebagaimana yang ditunjukkan atas perkara ini oleh ayat-ayat yang muhkamat, ayat yang muhkam. Ayat yang muhkamat adalah ayat yang tidak kenal nasakh, tidak kenal hapus, tidak dikenali nasakh, tidak bisa kemasukan nasakh, tidak mungkin bisa dihapus. Demikian juga hadis-hadis yang banyak sekali, hadis-hadis yang muhkamah. Muhkamah yang mana jadi ihkam, itu kan kokoh. Kita awil pun kadang enggak mempan. Ini namanya ayat yang muhkamat. Al-hadis al-muhkamah. Ya kan, enggak bisa dihapus dan kadang enggak kenal takwil, enggak mempan untuk ditakwil. Paten sudah. Maka itu perhatikan. Bukan sekedar mengutukan kalimat la ilallah, tetapi ternyata apa, kadang dibatalkan dengan banyak pembatal, orang tidak terasa. Baik. Mana guna? Mana ceritanya? Habis? Terus mana ini? Perlu yang mana? Ayo wah. Ayo saya. Qal wa syarhu hadhihi tarjama ma ba'da min al-abwab. Wa syarhu hadhihi tarjama ma ba'da min al-abwab. Dan penjelasan tentang judul yang telah kita baca. Tafsir tauhid. Syahadat la ilaha illallah tarjama. Penjelasannya yang lebih luas yaitu apa yang akan datang dari beberapa bab. Ya, ini ada beberapa bab yang akan datang sebagai penjelasan, sebagai pembentang untuk judul ini. Itu ya. Terus sudah. Mana? Mana? Ada. Pihi di sini, langsung pihi. Yang kemana? Loh. Kok kita bilang di mana? Yang oh lah kok bisa lewat ya? Oke. Qultu yani qawlu wa syarhu hadhihi tarjama ma ba'da min al-abwab pada ta'liq nomor 3 ya. Hah? Ada. Ah, baik. Fi quratil uyun. Faqad dzakara fiha rahimallahu ta'ala ma yubayyinu tauhida wa ma yunafihi. Dalam quratul uyun. Syekh Abdurrahman bin Hasan menjelaskan di sana. Umar. Silakan. Al-Musannif yani Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalam faqad dzakara fi rahimallah. Yakni dalam tarjama tadi beliau menyebutkan apa yang menjelaskan tentang tauhid dan apa yang menafikan tauhid. Wa ma yuqarribu minhu dan apa yang bisa mendekatkan kepada tauhid. Wa ma yusilu ilahi minal wasail dan apa-apa yang bisa menyampaikan kepada tauhid beberapa dengan beberapa wasail perantara. Wa bayanu ma kana ala salaf min ba'di min bu'dihim anis syirki. Dan penjelasan apa yang dulu dijadikan pijakan oleh para salafus saleh tentang jauhnya mereka dari syirik fil ibadah wasiddati ingkarihim lahu wa jihadihim ala dalik atau wasiddatu ingkarihim lahu wa jihaduhum ala dalik dan apa kerasnya dasarnya ingkarnya mereka para sahabat kepada kesyirikan wa jihadihim dan jihadnya mereka atas kesyirikan. Waqad jama'a hadzal kitabu ala ikhtisarihi min bayan tauhid ma la yu'daru ahadun an ma'rifatihi wa talabihi bi iqbalin wa tadabburin. Dan kitab ini ada penjelasan dawat wa jama'ah kitab ini telah menjelaskan mengumpulkan mencakup secara lengkap walaupun dalam kondisi ringkas tentang bayan terhadap tauhid yang tidak ada udzur bagi seorang pun dari mengenalnya. Enggak ada seorang pun udzur dapat enggak dari mencarinya dan berikbalatnya apa mentadaburinya. Upaya untuk mentadaburinya enggak ada udzur untuk orang itu apa? Tidak mau mempelajarinya. Wa kadzalika raddu ala ahli al-ahwa jami'ihim. Tengok di sini. Demikian juga kitab ini secara kandungan secara umum adalah ada bantahan terhadap seluruh ahli al-ahwa. Jami'ihim seluruhnya ahli al-ahwa. Jadi ada bantahan terhadap ahli al-ahwa seluruhnya. Orang-orang yang mengikuti mengekor terhadap hawa nafsu terbantahkan dengan kitab ini. Faman hafidahu wa mastahdarahu wa jada dzalika wastagna bihi an ghairihi firati ala kulli mubtadi'in. Maka barang siapa yang menghafal kitab ini dan bisa menghadirkannya wastahdarahu, bisa menghadirkan ketika butuh dalam hafalannya, dia mendapati itu semuanya dan merasa cukup dengan kitab ini saja dari kitab yang lain dalam bantahan terhadap seluruh mubtadi. Tengok. Dari seluruh mubtadi bisa terbantahkan dengan kitab yang ringkas ini. Fatabarhu tajid dalika bayyinan. Maka perhatikan kitab ini dengan pemberatan yang mencukupi engkau mendapatinya. Sangat gamblang dalam maksud tersebut. Wa sayati al-tambihu ala dalika insyaAllah ta'ala akan datang tambih. Suatu perkara yang menjelaskan atas apa yang dimaksud terhadap perkaranya, yaitu bantahan terhadap seluruh mubtadi'ah dalam kitab ini. Tabi'ahwa, inilah yang harus diperhatikan. Betapa besarnya manfaat kitab kita ini, kitab Tauhid. Dan syarahnya yang paling terbagus adalah kitab kita ini, Tul Masjid. Baik, dah terus mana lagi? Kok terbalik-balik? Qal fihi akbarul masal wa ahammuha. Fihi, ini berkata Syekh Muhammad Abdul Wahab, fihi dalam bab ini ada akbarul masal wa ahammuha, masalah yang paling terbesar dan yang paling terpenting, yaitu wahya tafsirus syahadah wa bayyanaha bi umurin wadihatin, yakni tentang penafsiran persaksian dua kalimat tauhid, atau kalimat tauhid yakni kalimat la ilaha illallah. Wa bayyanaha bi umurin wadihatin, dan telah dijelaskannya dengan perkara-perkara yang gamblang. Minha diantara penjelasannya itu ayatul Isra. Isra. Mana ayatnya supaya ngapal? Ulaikal ladzina yad'una min yamtaguna ila rabbihimul wasilah ayyum aqrab. Itu yang dikatakan ayatul Isra. Bayyana fiha radd 'alal musyrikin. Bayyana fiha radd 'alal musyrikin alladziina yad'una as-shalihin. Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat tersebut bantahan terhadap musyrikin yang mereka menyeru orang-orang soleh. Fa fiha, dalam ayat itu bayanu anna hadza wasyirkul akbar. Menyeru orang-orang soleh dalam perkara yang itu khusus bagi Allah yang mampu untuk mengijabainya dan mengabulkannya, itulah syirik al-akbar. Pemirsa, di antara kandungan tentang perkara yang dikandung ayat ini, an ayatul baro'ah. Masalah yang dikandungnya adalah masalah ayatul baro'ah. Bayana fi an alal kitab ittakhadhu ahbaru wa ruhbanum arbaban min dunillah wa bayana annahum lam yu'maru illa bi ay ya'budu ilahan wahidah. Ma anna tafsirah alladhi la iskala fihi, yaitu ta'atul ulama wal ubbad bil ma'siyah la du'a'uhum iyahum. Dalam surat ayat al-Baro'ah jelaskan Allah Ta'ala bahwasanya al-kitab menjadikan ulama-ulama mereka ulama usuh, waruhban ahli ibadah juhal, mereka disebutkan sebagai sesembahan dari selain Allah Ta'ala. Dan juga Allah menjelaskan bahwasanya mereka tidaklah diperintah kecuali agar mereka itu mengibadai satu sesembahan tok, itu Allah. Bersamaan dengan penafsirannya yang tidak ada iskal dalamnya, yaitu mentaati para ulama, mentaati ahli ibadah dalam kemaksiatan. Ini syiriknya. Bukan karena mereka itu menyeru atau memanggil para ulama untuk mengijabai maksud mereka. Tidak, tapi jatuhnya dalam syirik, syirkut ta'ah. Wa min hadha, di antara masalah dikandungnya qaulul Khalil alaihi salatu wassalam liqul kufar. Perkataannya Ibrahim, Khalil adalah Ibrahim. Beliau berkata kepada kufar, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas dari apa yang kalian ibadahi kecuali zat yang telah menciptakan aku. In Allah. Fastasna minal ma'budina rabbahu, maka Al-Khalil Ibrahim alaihi salam mengecualikan Rabb-nya Allah Ta'ala dari para sesembahan yang lain yang banyak. Itu yang dikecualikan, yang diberikan kecintaan dan loyalitas. Selainnya, berlepas diri dari seluruhnya. Itulah muwahhid. Mau dikatakan, Imamul Muwahhidin. Wadzakar subhanahu anna hadhil bara'ah wa hadhil mu'alat ya tafsir syahadati Allah ilaha illallah. Dan Allah SWT menyebutkan bahwasanya bara'ah, sikap berlepas diri dan sikap loyalitas yang diberikan oleh Ibrahim ini adalah penafsiran persaksian la ilaha illallah. Maka contoh yang paling agung sebagai makna dan penjelas tentang makna tauhid adalah apa yang diucapkan dan dijadikan tindakan oleh Ibrahim alaihissalam. Nah. Baik. Faqala wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibil allahum yarji'un. Itulah ya tafsir syahadat la ilaha illallah. Jadi ringkasnya untuk paham dengan kalimat ini, contohlah Ibrahim alaihissalam, ya kan, berlepas diri dari sesembahan apa saja selain Allah Ta'ala dan memiliki loyalitas, cinta dan mendukung terhadap dan ketaatan terhadap Allah. Wamin ya diantara kandungan masalah dalam bab ini ayatul Baqarah fil kuffar alladzina qala fihim wa ma hum bi kharijina minan nar zakara annahum yuhibbuna andadhum ka hubbillah padahal ala annahum yuhibbunallaha hubban aziman wa lam yudkhiluhum fil islam fa kaifa biman habba an nidda akbara min hubbillah fa kaifa biman lam yuhibba illa an nidda wahdahu wa lam yuhibba allaha. Ini telah dapat penjelasannya. Ya ini ayat Al-Baqarah tentang orang-orang kafir yang mereka diberikan penjelasan Allah Ta'ala, mereka tidak keluar dari api neraka. Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir tadi mencintai tandingan-tandingan mereka seperti cinta mereka kepada Allah. Ini membuktikan bahwasanya mereka mencintai Allah dengan cinta yang sangat besar, tapi cinta mereka tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi musyrikin cinta kepada Allah Ta'ala, cinta yang sangat besar, tapi cintanya tidak memasukkan kepada Islam. Nah. Kenapa? Karena mereka membuat tandingan dan mereka cintai tandingan tersebut seperti mereka cinta kepada Allah Ta'ala. Ini namanya syirik dalam al-mahabbah, syirik dalam kecintaan. Ini banyak sekali manusia mencintai apa yang mereka cintai dalam perkara-perkara batil, lebih cinta daripada Allah Ta'ala dalam cinta mahabbah, dicintainya, diseru, dibela. Nah. Lebih cinta kepada kuburan yang dikeramatkan. Coba kalau ada orang yang mau meratakan dengan tanah sebagaimana perintahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yalah, kumat, kumat ayani. Nanti kumat, kumat ayani. Ngamuk. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih cinta kepada kuburan tersebut daripada Allah Ta'ala. Kalau enggak lebih cinta, kenapa harus ngamuk? Ngamuk. Sewot. Ya kan? Semuanya dibangkitkan dari seluruh bumi, bumi ini, dunia ini. Dibangkitkan untuk diajak menyerbu. Koalisi dengan kufar. Nah, ini orang-orang sufi dan semisalnya. Taib. Maka bagaimana dengan orang yang mencintai dengan tadi lebih besar cintanya daripada cintanya kepada Allah? Maka bagaimana dengan orang yang enggak mencintai kecuali tandingan tok-tok yang dicintai dan tidak mencintai Allah Ta'ala? Maka lebih parah kufurnya. Dan taliknya insyaAllah akan kita baca besok lagi. Sudah habis waktunya dan sudah agak letih. Walhamdulillahirrahmanirrahim.